aku cinta. Thank you. tiada pernah aku bermaksud untuk meninggalkanmu dan berpisah darimu. Walau ku tahu diriku bukan yang pertama untukmu. Anggaplah semua ini